Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan ya dan juga kemudahan untuk melanjutkan ya pelajaran kita bersama kitab Muyassar, yaitu pembahasan tentang ilmu kaidah bahasa Arab dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran di halaman keempat ya. Silahkan dibuka di buku Al-Muyassar halaman keempat. Itu kita akan membahas tentang tamrin atau latihan ya, at-tamrin atau latihan. Disebutkan di sini mayyizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Mayyiz itu bedakanlah al asma', isim-isim, wal af'al dan juga fi'il-fi'il, wal huruf dan huruf-huruf fi ma yali, pada apa-apa yang berikut ini. Jadi kita diminta untuk membedakan antara isim fi'il dengan apa? Huruf. Isim kata kerja, isim kata apa? Benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf adalah kata penghubung atau kata sambung. Kita lihat soal nomor 1, idza ja'a nasrullahi wal fathu. Ya, apabila telah datang ya. Idza jaa nasrullahi, nasru artinya pertolongan ya, nasrullahi pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan ya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, kita perhatikan di sini apakah dia termasuk isim fi'il atau huruf ya. Kita lihat idza, apabila ya, idza termasuk apa? Huruf. Nah, kemudian ja'a telah datang, berarti dia termasuk fi'il ya, termasuk apa? Fi'il. Nasru artinya adalah pertolongan ya. Nasru ini adalah kata benda dari kata kerja, berasal dari kata nasoro. Nasoro artinya menolong. Kalau nasru ya, itu adalah pertolongan, berarti termasuk isim atau kata benda. Kemudian Allahi, nah di sini akhirnya kasroh, oh berarti dia juga termasuk apa? Isim. Ya, di antara ciri isim itu akhirnya bisa di kasroh. Wa, ya wa itu adalah termasuk huruf, termasuk apa? Huruf. Kemudian al-fathu, al-fathu di sini ada alif lam, berarti juga termasuk apa? Isim. Ya, al-fathu adalah termasuk isim. Ada alif lam. Ya. Soal yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi darsi. Ya. Ijtahada bersungguh-sungguh Muhammadun Muhammad ya, wa Hasanun dan Hasan fi fahmi darsi, dalam memahami apa? Pelajaran. Ijtahada itu termasuk fi'il. Termasuk apa? Fi'il. Muhammadun, Muhammadun akhirnya ditanwin, oh berarti termasuk apa? Isim, kata benda. Wa itu adalah huruf ya, Hasanun isim ya, kata benda, tanwin. Fi adalah huruf ya, fahmi isim karena ada kasroh ya. Ad-darsi itu juga isim karena ada alif lam dan juga ada kasroh. Baik, kita lihat soal yang berikutnya, yang ketiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Idza, apabila, dakhala telah masuk ahadukum, salah seorang kalian, al masjida, ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta sehingga atau sampai, ya raka'a dia rukuk, rak'ataini itu dua kali ya. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk kecuali setelah ya rukuk, maksudnya salat dua rakaat. Kita perhatikan di sini idza ini adalah termasuk apa? Huruf. Termasuk apa? Huruf. Dakhala itu termasuk fi'il, kata kerja, ya telah masuk. Ahadukum, ini dua kata. Ahadu itu isim, satu ya, ahad. Kum, kalian juga termasuk kata benda, ya isim. Al-masjidah, ada alif lam, berarti termasuk isim. Fala, ini dua kata, ya. Fa itu huruf, ya. La juga huruf. Kemudian ya jelis, janganlah duduk, ya. Ya jelis termasuk apa? Fi'il, kata kerja. Hatta termasuk huruf, ya. Yarka'a termasuk fi'il, ya. Rak'ataini ini adalah isim. Kemudian yang terakhir, soal yang keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, ya suci dan mensucikan. La yunajjisuhu, tidak menajiskannya apapun. Ya inna, ini adalah huruf. Al ma'a termasuk apa? Isim, ada alif lam. Tahurun, ya adalah isim, karena akhirnya ditanwin. La apalah? Termasuk huruf, ya. Yunajisu, menajiskan, ini adalah fi'il, kata kerja. Hu itu adalah isim. Hu, ya, kata ganti, dia. Tidak menajiskannya. Syai'un ini adalah termasuk isim, karena akhirnya apa? Ditanwin. Baiklah, kita lanjutkan, ya. Pada kesempatan ini kita akan lanjut ke halaman 5, yaitu beliau menjelaskan tentang macam-macam isim. Fil asma'i, yaitu mengenai, ya, pada isim-isim, yaitu adalah kata benda. Aqsamul ismi, macam-macam isim. Isim atau kata benda itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian yang kedua adalah isim musanna, yaitu kata benda yang menunjukkan 2 atau ganda. Yang ketiga adalah isim jamak, yaitu menunjukkan banyak. Dan isim jamak dibagi menjadi 3. Ada yang disebut jamak mudzakkar salim, ya, untuk laki-laki mudzakkar, ya. Yang kedua adalah jamak mu'anas salim, untuk mu'anas, yaitu perempuan. Dan yang ketiga adalah jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-ismul mufradu, isim mufrad, kata benda apa? Tunggal. Al-ismul mufradu, kata benda tunggal, isim mufrad, huwa, dia adalah ma yadullu ala wahidin, apa-apa yang menunjukkan kepada apa? Wahid, kepada satu. Satu buah atau satu, ya, satu barang, ya, satu. Contohnya baitun, sebuah rumah, ya. Daftaron, sebuah buku tulis. Waladun, seorang anak laki-laki. Dan rajulun adalah seorang apa? Laki-laki dewasa. Ini adalah apa namanya? Kata benda tunggal, ya, disebut dengan isim mufrad. Isim apa? Mufrad. Yang kedua adalah al-musanna. Apa itu musanna? Al-musanna huwa, musanna dia adalah ma dalla ala isnaini, yaitu apa-apa yang menunjukkan kepada 2. Menunjukkan berapa? 2. Bi ziyadati alifin wa nunin, yaitu dengan penambahan alif dan nun. Au ya'in wa nunin, atau ya' dan nun. Fi akhirihi, di mana? Di akhirnya. Jadi di akhir kita tambahi alif nun atau apa? Atau ya' nun. Itu menjadi isim apa namanya? Musanna. Mislu, contohnya baitun, sebuah apa? Rumah. Rumahnya satu. Kalau 2 bagaimana? Nah, dalam bahasa Arab ini cukup ditambah alif nun atau ya nun. Jadi kita katakan baitani atau apa? Baitaini. Ya, ditambah alif nun atau apa? Ya nun. Baitani atau apa? Baitaini. Contoh yang lain, ya, waladun, seorang anak. Kalau dua apa? Waladani atau apa? Waladaini, ya, dua orang anak, ya, waladani atau waladaini. Baik. Kita lihat latihan di halaman 6, at-tamrin, latihan ij'al musanna. Jadikan apa? Musanna. Rasulun, satu rasul. Kalau dua apa? Kita katakan rasulani atau rasulaini, ya kan? Nabiun, seorang nabi. Kalau dua, nabiyani atau nabiyaini, ya. Muslimun, seorang muslim, laki-laki. Kalau dua, muslimani atau apa? Muslimaini. Kafirun, seorang kafir. Kalau dua apa? Kafiruni, kafiruini. Kemudian madrasatun, sebuah sekolah. Kalau dua apa? Madrasatani atau madrasataini, ya. Demikian yang kita bahas, ya, pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam menimba ilmu dan juga mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.